مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-37, 38 dari surah Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman adzlamu?" Maka siapa lagi yang lebih zalim, lebih aniaya? Artinya tidak ada lagi yang lebih aniaya. Mereka inilah yang nomor satu. Yaitu kufar, musyrikun. Mereka adalah orang yang paling zalim. Yaitu orang-orang iftara ala Allahi kadiba, mengadakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Aw kadzdzaba bi ayati, atau justru mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kufurnya. Baik. Sama-sama kufurnya. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka-mereka yang akan mendapatkan bagian mereka dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan atas mereka. Subhanallah. Dari kebaikan dan kejelekan yang telah dilakukan. Mereka lah orang yang paling aniaya, mengadakan kedustaan atas Allah. Mereka mengatakan ini datang dari Allah, padahal bukan datang dari Allah. Yaktubuna al-kitaba bi-aidihim thumma yaquluna hadha min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan ini datangnya dari Allah, padahal bukan. Ini hukum dari Allah, padahal bukan. Baik. Sebagaimana dilakukan oleh orang musyrikin. Mereka menghalalkan, mengharamkan apa yang mereka inginkan, kemudian mereka mengatakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang Yahudi. Subhanallah. Demikian juga orang Nasara. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atkum rusuluna, sampai ketika datang kepada mereka rasul-rasul kami, yakni malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengadab mereka sebelum kematian dan setelah kematiannya, karena menjelang kematian mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah, dibentak mereka, dihardik. Pada saat itu dikatakan mereka, mana Tuhan kalian yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Datangkan dia untuk menolong engkau menjelang kematiannya dan setelah kematiannya. Subhanallah. Mana sekutu-sekutu kalian yang kalian persekutukan Allah dengannya? Mana agar supaya menolong kalian, membela kalian? Qalu dhallu anna, kami tidak tahu lagi di mana mereka. Yang dulunya di dunia mati-matian dia membela sesembahan mereka ini, bahkan dia rela mati untuknya. Begitu dia disiksa dan dimintai, mana sekutu kalian itu, mana sesembahan kalian? Qalu dhallu anna, kami sudah tidak tahu di mana dia. Subhanallah. Subhanallah. Qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Pada saat itulah mereka baru mempersaksikan bahwa mereka kafir. kami salah, kami keliru, kami menyimpang, kami tidak mengikuti petunjuk. Saat sudah tidak lagi diterima penyesalan. Baik. Qala dukhulu fi umamin, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, masuklah kalian ke umam, yakni umat-umat sebelum kalian atau tokoh-tokoh kalian, karena yang diperintahkan masuk duluan barakallahu fikum adalah orang paling jeleknya, orang paling bejatnya diperintah masuk ke dalam neraka dan diazab lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang masuk surga, yang duluan masuk surga adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak amal salehnya. Maka mereka para pengikut ini diperintahkan masuk, masuklah kalian ke dalam neraka yang sebelumnya telah masuk tokoh-tokoh kalian atau umat-umat sebelum kalian. Subhanallah. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Telah masuk sebelum kalian kaum dari kalangan jin dan manusia masuk ke dalam neraka. Karena jin dan manusia inilah yang mukallaf, yang diberi beban syariat, diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka inilah yang akan merasakan nikmat dan adabnya hari kiamat. Ketika mereka adalah orang-orang beriman, beramal saleh, maka kenikmatanlah yang akan dia peroleh, sementara ketika dia kafir, menentang kebenaran, maka nerakalah tempat kembali dia. Subhanallah. Dari kalangan jin dan manusia. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap masuk kelompok ke dalam neraka, mereka pun saling melaknati. Dulunya di dunia saling membela, saling menyemangati, saling menyabarkan, saling membantu antara satu dengan yang lainnya di dunia. Barakallahu fikum. Akan tetapi di hari akhirat mereka akan saling melaknat, saling mengumpat, saling mencela dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada kata-kata baik yang keluar dari mereka. Umpatan, makian, celaan. La haula wala quwwata illa billah. Penyesalan antara satu dengan yang lainnya. Pemimpin dengan pengikut, pengikut dengan pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul 'adzaab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijiina minan naar. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u, ketika tokoh-tokoh mereka nanti di hari kiamat berlepas tangan. Baik, dulunya kan aku cuma sekedar ngajak-ngajak, enggak maksa kalian. Baik, kalian itu yang mau ngikut. Subhanallah. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul 'adzab. Dan mereka telah melihat azab Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan sudah terputus pada saat itu asbab-asbab yang bisa orang saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Qala alladziina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang sebagai pengikut, law anna lana karrah, seandainya bisa diulang kembali kehidupan ini, tidak kembali ke dunia, law anna lana karrah fanatabarra'a minhum, maka di dunia kami akan berlepas diri dari pemimpin-pemimpin yang seperti ini, tokoh-tokoh yang seperti ini. Tidak ada lagi manfaat. Orang cuma satu kali hidup. Barakallahu alaikum. Law anda lana karrah mana tabarra amin. Kami berlepas diri sebagaimana hari ini mereka berlepas diri. Maka barakallahu alaikum, kemanfaatan berlepas diri dari para tokoh-tokoh bejat, pemimpin-pemimpin sesat, hanya ada di dunia ini. Ketika anda di dunia ini berlepas diri dari tokoh-tokoh kesesatan, ulama usu, ahlul bidah, ahlu syirk wal kufur. Baik, di saat itulah ada manfaatnya. Ketika penyesalan muncul di hari akhirat dan berlepas diri baru dilakukan pada saat itu, tidak adalah manfaatnya. Tidak ada lagi manfaat. Kemanfaatannya itu ada ketika berlepas diri kita lakukan di dunia ini dari tokoh-tokoh kesesatan, pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kebatilan. La haula illa billah. Ayat yang serupa sangat banyak dalam Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Saling menghujat, saling mencela, saling memaki, saling melaknat seperti dikatakan dalam ayat ini. Ulama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Mereka saling melaknati antara satu dengan yang lain. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum, dan ketika mereka sudah terkumpul semuanya di dalam api neraka, qalat ukhrahum liulahum, berkatalah para pengikut terhadap tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh kesesatan, rabbana haula'i adalluna, mereka inilah wahai Rabb kami yang menyesatkan kami, inilah mereka ini yang menyesatkan kami dulunya di dunia. Fa'athin adaban di'fan minan nar, berikanlah untuk mereka ini, tokoh-tokoh ini, lipat kali ganda dari azab api neraka. Ya Allah, mereka inilah yang paling banyak dosanya, ya Allah. Adab mereka berlipat-lipat ganda. Kata Allah Subhanahu wa taala, likullin di'fun. Semua kami telah ganjari sesuai dengan keadaannya. Tokoh-tokoh penyesat ini, dia ini yang paling banyak dosanya, barakallahu fikum. Dosanya dia sendiri dan dosa orang-orang yang dia sesatkan. Yahmiluna auzarahum kamilata yawmal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Tokoh-tokoh penyesat inilah yang paling banyak dosanya. Karena semua orang yang dia sesatkan, barakallahu fikum, setiap dia melakukan kesesatan, tokohnya itu mendapat bagian dari kesesatan itu, dosa dari kesesatan itu. Barakallahu fikum. Dosa jariah namanya. Kalau di sana ada amal soleh jariah yang senantiasa didapatkan kebaikannya walaupun orangnya sudah mati, barakallahu fikum, maka di sana juga ada, barakallahu fikum, dosa yang jariah yang terus-menerus didapatkan oleh para tokoh penyebar kesesatan itu. Yahmiluna auzarhum kamilata yawmal qiyamah, mereka akan memikul dosa mereka sempurna nanti di hari kiamat dan dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Jadi, betapa jelek apa yang mereka pikul nantinya di hari kiamat. Qala likullin dhifun, semuanya telah kami berikan ganjarannya masing-masing. Yang sesat ya kami lipat gandakan. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Kenapa? Karena saking besarnya dan pedihnya adab, barakallahu fikum, sehingga mereka merasa bahwa dialah yang paling besar siksaannya. Padahal semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Yang banyak dosanya ya lebih banyak juga adabnya, lebih keras pula siksaannya. Barakallahu fikum. Sampai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan bahwa dia adalah orang yang paling ringan siksaannya nanti di hari kiamat, dia berada di atas permukaan api neraka. Barakallahu fikum. Dia berada di atas idhdah minan nar, di atas permukaan api neraka, diberikan dua sepasang sendal dari api neraka. Yagli bihadi maguhu, dengannya mendidih otaknya, daerah yang terjauh dari sendalnya mendidih, apalagi yang dekat. Barakallahu fikum. Dalam keadaan dia merasa bahwa dialah orang yang paling besar siksaannya, menunjukkan tentang hebatnya dan pedihnya siksaan api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan balasan untuk semuanya. barakallahu fikum, setimpal balasan yang setimpal. Adapun kalau kebaikan kita berharap dan mendoakan orang melakukan kebaikan, semoga diberi balasan lebih baik dari apa yang dilakukan. Barakallahu fikum. Lebih baik dari apa yang dilakukan, lebih banyak dari apa yang dilakukan. Barakallahu fikum. Dua ayat ini sebagai pengingat untuk kita. Barakallahu fikum. Bahwa orang yang dulunya saling mencintai, saling membela, dari Allahillahu yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin. Orang yang dulunya di dunia saling mengasihi, saling membela, saling menolong, saling melindungi, saling membantu, tapi karena kufur ia terputus dengan kehidupan dunia ini. Cinta, kasih sayang, pembelaan dan sebagainya terputus. Barakallahu fikum. Kecuali orang-orang yang bertakwa, kecintaan dan kasih sayang mereka langgeng sampai masuk ke alam akhirat. Tetap mereka saling mencintai, saling memuliakan, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Adapun orang kafir yang saling mencintai di atas kekufuran, begitu masuk ke alam akhirat mereka saling melaknati, saling mengumpat, saling mencela, saling menyesali, saling menuding antara satu dengan yang lainnya. Wallahul musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaudaraan kita persaudaraan di atas iman dan takwa, sehingganya dengan itu langgeng persaudaraan kita, kecintaan kita sampai ke alam akhirat. Barakallahu fikum. Saling mencintai, saling menghormati, saling memuliakan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.